ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah termasuk kesyirikan mengajarkan ilmu agama di sekolah-sekolah yang niatnya untuk mengharapkan gaji? Ini kan sudah kita bahas ya. Ya, kapan dia dikatakan apa namanya batal amalannya, kapan dia masuk ke dalam kesyirikan, kapan dalam hal yang dibolehkan. Ya, kalau dia memang mengajar, tidak ada masalah dia mengajar. Dia niatkan asalnya untuk Allah, menyebarkan agama Allah, ikhlas karena Allah. Ya, itu yang asas dia lakukan. Ya, kalau dasarnya itu dan dia mengambil gaji, itu tidak ada masalah, karena tidak dilarang seseorang itu mengambil pemberian pada apa yang diajarkan dari Al-Quran, dari hadith maupun yang lainnya dari ilmu syariat.